Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali ta'lim. Sebelum kita lanjutkan, kita tes terlebih dahulu santri-santri kita. Antum hafal? Berdiri. Ya, situ tau? Ya. Satu lagi. Kamu hafal? Nak? Ya sudah, gak apa-apa satu tok. Kamu satu tok bisa? Pendek loh, kesempatan. Kalau besok pas panjang, kamu berat. Ayo berdiri nak. Belum juga. Ya sudah, kita masuk ke dars kita. Kita lanjutkan pada poin berikutnya. Wa an Ibn Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain ala khairin, kepada kebaikan, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, falahu, maka bagi dia mithlu ajri fa'ilihi, mendapatkan pahala seperti pengamalnya atau seperti orang yang mengamalkannya, seperti orang yang mengamalkannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini berkaitan tentang kepedulian kita terhadap lingkungan kita, saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, untuk kita saling berupaya menunjukkan kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan ini adalah sifat ciri khas umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, lebih khusus adalah para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi kepentingan umat manusia. Apa kepentingannya? Berupa kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini ciri khas umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam rangka menyelamatkan orang lain, maka diserukan dakwah ilallah agar umat mengetahui apa itu hidayah dan apa itu dolalah. Agar umat tahu apa itu al-haq dan apa itu al-batil. Maka dijalankanlah dakwah ilallah, dakwah mengajak manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kaum muslimin menunjukkan kepada pahala bagi orang yang mengajak kepada kebaikan. Hadis ini menerangkan pahala bagi orang yang mengajak kepada kebaikan. Yaitu apa? Mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Umpamanya antum mendidik sebuah satu kelas isinya 20 anak. Maka ketika ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi mereka, kalau itu bentuk tauhid berarti manfaat dalam keimanannya. Kalau itu bentuk manhajiyah, ilmu yang mengajarkan kepada tiba'u sunnah dan berhati-hati dari bid'ah, dan itu bermanfaat, maka bermanfaat dalam perkara manhajiyah. Kalau itu adalah ibadah, wudu, sholat, doa, atau yang lainnya, engkau ajarkan kepada mereka, maka engkau mendapatkan pahala dari 20 anak yang ada dalam kelasnya antum. Masya Allah itu. Kalau lebih dari itu, lebih dari itu, engkau mengajarkan ilmu di sana, di sana, di sana, terus engkau sebarkan ilmu, maka sebanyak itu pula pahalamu. Sebanyak orang yang mengambil manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Semakin banyak yang mengamalkan ilmumu, maka semakin banyak pahalamu. Masya Allah. Ini hal yang mengembirakan sekali. Tetapi ingat lafaz hadis ini. Saya bacakan kembali. Ada satu poin yang sangat penting. Nabi mengatakan, madalla ala khairin, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan. Bukan semata yang penting ngajar. Bukan semata yang penting dakwah. Bukan semata yang penting mendidik, bukan. Tetapi harus dipastikan khair. Yang kau ajarkan adalah kebaikan. Baru mendapatkan pahala yang berkesinambungan. Kalau yang diajarkan sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang dolalah, maka bukan pahala yang didapat, tetapi apa? Dosa. Yang akan diraih adalah dosa. Dan dosanya itu pun dosa yang berkelanjutan. Semakin banyak yang belajar kemungkaran darimu, maka semakin banyak pula dosamu. Dan itu terus menerus. Sebagaimana amal saleh terus menerus pahalanya. Selama masih dimanfaatkan oleh umat. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Dengan dua redaksi. Yang pertama Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayin qusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mencontohkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala siapapun yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya sama sekali. Dalam hadis yang sama, Nabi menyusulkan ucapannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang jelek. Misal apa? Bid'ah. Dia mencontohkan sesuatu disandarkan kepada Islam yang itu adalah dolalah. Itu adalah sayyi'ah, kejelekan. Mencontohi maksiat, mencontohi dosa, mencontohi bid'ah. Maka fa'alaihi wizruha, atas dia dosanya dia. Wa wizru man 'amila biha min ba'dih, dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyin qusa min auzarihim syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa para pengikutnya sama sekali. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua yang hampir semakna dengan ini adalah, man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an qusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang da'a, mengajak ila huda, menuju petunjuk, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Pada redaksi atau riwayat yang sama, Nabi menyebutkan kalimat, wa man da'a ila dalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, fa'alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya sendiri. Wa wizru man 'amilahi min ba'dih, dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dua riwayat ini kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah menjadi sebuah syarat orang yang hendak berdakwah. Ada kriterianya. Yang pertama, kata beliau, ayyakuna aliman bima amara wa adiman bima naha anhu. Syarat seorang dai, seorang ustadz, penceramah, juru dakwah adalah yang pertama, hendaknya dia mengetahui dengan pasti apa yang engkau perintahkan itu benar, dan mengetahui dengan pasti apa yang engkau larang itu memang batil. Ini syarat menjadi seorang pendakwah. Syarat menjadi orang yang mengajarkan ilmu, harus mengerti betul secara ilmiah bahwa engkau memerintahkan kepada yang baik. Ayakun aliman, hendaknya dia alim, berilmu. Demikian pula dia harus alim berilmu tentang sesuatu apa yang akan dia cegah, yang akan dia larang, sehingga tidak terbalik-balik. Kalau tidak tahu ilmu, terbalik-balik. Yang diperintahkan dalam agama malah kau larang, dan yang dilarang oleh agama malah kau ajarkan. Maka di saat itu bukan pahala yang kau raih, tetapi apa? Dosa. Bukan pahala karena salah. Sehingga dakwah itu dari satu sisi menyenangkan karena memang pahalanya begitu besar, tapi dari satu sisi yang lain dakwah itu membahayakan, mengerikan. Sekali yang kuajarkan sesuatu yang dolal, yang sesat, dan diikuti oleh manusia terus dan terus, maka sebanyak itu dosamu, sebanyak orang yang mengikutimu. Walaupun kau sudah mati sekalipun, tetapi kesesatanmu masih dilakukan oleh orang, dosanya pun masih masuk padamu. Wal'iyadu billah. Sehingga jangan sembarangan menjadi apa? Dai. Kalau kau tidak tahu ilmunya, maka jangan kau paksakan membahas sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau memberat-beratkan dirimu dalam satu hal yang kau tidak tahu ilmunya. Engkau jawab dengan kalimat, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Daripada engkau menjawab atau membahas sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya, malah justru jatuh pada penyimpangan, kesesatan, yang kau harapkan pahala dari dakwahmu, tapi ternyata malah justru dosa yang mengalir. Hadirin sekalian, pahala ketika kita mengajarkan kebenaran, mengajarkan al-haq, itu berkesinambungan. Walaupun sudah mati, tetap pahalanya mengalir. Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila ada seorang meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Yang pertama apa? Sadaqatin jariyatin, sadaqah yang bersifat mengalir pahalanya, jariyah. Aw ilmin yuntafa'u min ba'dih, atau ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Aw waladin salihin yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang mengajarkan ilmu, dia mendapatkan pahala selama itu dilakukan oleh orang. Terus mengalir padanya pahala. Sampai pun ketika dia mati, sudah dikubur, sudah tidak lagi mengajarkan ilmu, tetapi ilmunya tetap bermanfaat bagi umat. Dia punya murid-murid, yang murid-murid itu mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, terus mengalir. Maka ibarat dia belum mati, terputus amalannya kecuali dari tiga hal ini. Seakan-akan dia masih beramal. Seakan-akan dia masih beramal. Pahalanya mengalir. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Ini yang kita harapkan dalam dakwah-dakwah kita. Agar supaya nanti kelak kita sudah meninggal dunia, tetap pahala itu mengalir untuk kita. Dengan catatan tadi, yang diajarkan sesuatu yang apa? Yang baik. Bukan sesuatu yang menyimpang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, man ista'adakum billah fa'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'tuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa'in lam tajidu, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fa'in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Oleh sini disebutkan langsung, fa'in lam tajidu fad'u lahu. Akhrajahul Baihaqi. Dari sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, man ista'adzakum, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian, billah, dengan menyebut nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Contoh kalimat alaika billah a'idhuni umpamanya, aku mohon kepada Allah atasmu, hendaknya engkau menjagaku. Ini bahasanya, aku meminta kepadamu atas nama Allah Azza wa Jal untuk engkau melindungiku. Maka kata Nabi, a'idhuhu, lindungi dia. Wa man sa'alakum billah, dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, contoh kalimat as'aluka billah, begitu, aku meminta padamu dengan menyebut nama Allah, maka Rasul mengatakan fa'atuhu, berikan apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, ata datang, ilaikum kepada kalian, ma'rufan, kebaikan, artinya barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uh, maka hendaknya engkau membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Fa'in lam tajidu, kalau kamu tidak bisa atau tidak mendapati sesuatu yang untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, hatta yarau annakum qad kafa'tumuh, sehingga dia melihatmu dengan doamu itu engkau telah membalas kebaikan orang lain kepadamu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting, bahwa kita diperintahkan untuk membantu saudara kita. Apa yang kita bisa berikan padanya, perlindungan, penjagaan, dia minta dijaga, dia minta untuk dilindungi, kita lindungi, kita jaga dia. Ya. Apabila dia minta sesuatu kepada kita, kita bisa memberi apa yang kita punya, maka kita diperintahkan untuk memberinya apa yang dia minta ketika memang kita apa? Mampu. Ya, ini tolong menolong di antara kita dengan menjaga atau dengan membantu dalam kerepotannya, memberi apa yang dia minta ketika memang kita apa? Mampu untuk kita memenuhinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu. Kemudian yang berikutnya, perintah dari Nabi. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, membantumu, memberikan apa yang kamu butuhkan, maka berusahalah engkau untuk membalasnya dengan kebaikan pula. Berusaha untuk membalasnya. Dan ini adalah bagian dari syariat. Ini bagian dari syariat. Sehingga ada bahasa di sana saling membantu. Bahasa di sana saling membantu. Kamu dibantu, kamu pun berusaha untuk membantu. Jangan jadi orang cuman nyadong tok. Nyadong baik, jaluk, jaluk, jaluk, minta, minta, minta. Begitu kamu mampu membantu, saya gak mau membantu. Tidak seperti itu. Dari sini kita tahu bahwasanya meminta-minta itu ketika itu sesuatu yang memang darurat yang kita tidak bisa. Tapi selama kita masih mampu, maka janganlah kita meminta-minta. Ada bab khusus tentang tasawul, meminta-minta. Seorang yang meminta-minta dalam keadaan dia sesungguhnya mampu, maka yat yaumul kiamati la wajhalahu. Nanti di yaumul kiamat akan datang di akhirat dalam keadaan tidak memiliki wajah, alias tulang saja mukanya. La wajhalahu, sebagai tanda ketika dia di dunia adalah orang yang suka meminta-minta. Sehingga meminta-minta itu ekonomi muslimin, atau meminta bantuan kepada saudara kita itu ketika memang kita tidak mampu, sehingga kita meminta bantuan. Ketika sudah mampu atau ketika kita mampu, maka kita mandiri. Dan itu adalah sebuah izzah, kemuliaan. Kalau ada orang lain yang membantu karena kita memang butuh bantuan, maka kita pun diperintahkan membalas kebaikannya dengan kebaikan yang setimpalnya. Alias kita tidak dididik menjadi mentalitas peminta. Bukan didikan Islam mentalitas meminta-minta. Bahkan sebaik-baik kasab adalah kasb yadih, usaha upaya yang dilakukan oleh kedua tangannya. Tidak minta-minta. Hadirin sekalian, kalau ada orang yang membantu karena kita memang butuh, itu pun kita masih berusaha untuk membalas kebaikannya. Kalau tidak bisa, kadangkala kita tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia dengan doa kebaikan. Fad'u lahu. Doakanlah dengan doa kebaikan untuknya. Seperti kalimat jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Kadang-kadang disebut dengan kathiran, jazakallahu khairan kathiran. Semoga Allah membalas kalian dengan balasan yang kebaikan yang banyak. Atau didoakan barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Atau doa-doa yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya engkau telah berupaya untuk membalas kebaikannya dengan doa tersebut. Bisa difahami? Ya. Dan ini adalah keistimewaan agama kita. Orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain diperintahkan untuk membalasnya. Atau kalau tidak ada, mendoakannya. Nah, Kalau kalimat di negara kita terima kasih itu mengandung doa atau tidak? Ada yang tahu? Ahli bahasa? Diterima dan dikasihkan lagi. Begitu kan ya? Terima kasih. Ya orang itu apa-apa pak? Diterima pak namanya. Ya. Yang paling tepat doa. Doa yang baik adalah jazakallah khairan dan yang lainnya. Doa-doa kebaikan untuknya. Nek matur nuwun pripun pak? Matur nuwun. Niku napa artine pun? Kula matur kesuwun. Gitu napa nggih? Kula matur nuwun. Hadirin makan yang paling tepat doakan bagi dia dengan doa yang syar'i. Hadirin makan kita masuk pada bab yang berikutnya, bab az-zuhdi wal wara'i. Bab tentang zuhud dan wara'. Zuhud artinya sederhana, tanpa mendzalimi diri. Zuhud itu qanaah, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Zuhud sederhana, tidak glamor duniawiah, jauh dari dosa dan maksiat. Dan wara', al-wara' artinya berhati-hati. Al-wara' kita masuk ke hadisnya. An Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqul wa ahwa Nu'man bi isbi'ihi ila udhunayhi. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke telinganya. Ini betul-betul mendengar. Isyaratkan begini, betul-betul mendengar dengan telinga beliau. Apa ucapan Nabi? Ucapan Nabi adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas dan keharaman itu juga jelas. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang masih samar-samar. Masih samar-samar. Mushtabihat. Masih samar-samar. Yakni belum jelas antara kehalalannya dan keharamannya. La ya'lamuhunna kathiru minan nas. Banyak orang yang tidak tahu hukumnya tentang mushtabihat tadi yang masih samar. Banyak orang yang tidak tahu hukumnya. Maka bagaimana sikap kita terhadap hal yang masih samar tadi? Nabi melanjutkan ucapannya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang berhati-hati dari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Sungguh dia telah menjaga agamanya dan nama baiknya atau kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang jatuh pada syubhat-syubhat, sesuatu yang belum jelas hukumnya, waqa'a fil harami, maka dia akan jatuh pada hal yang haram. Hadirin sekalian, kita terhenti dulu di sini. Kita sedikit jelaskan, karena kalau hanya dibaca akan menimbulkan kantuk. Harus digunung ya, Bang. Nek diwaca tok, siap-siap mengantuk, Pak. Nah, untuk menghindari kengantukan, potong-potong dijelaskan. Penjenengan mandan konsentrasi. Hadirin sekalian, ada tiga hal dalam hal ini. Yang pertama halalun, yang kedua haramun, yang ketiga mushtabihatun. Ada berapa? Tiga. Sebutkan kamu nak. Pertama halalun, kemudian haramun, kemudian mushtabihatun. Apa Daud? Halalun, kemudian haramun, kemudian yang ketiga bingung, susah nyebutkan, mushtabihat. Ayo bareng-bareng, mushtabihat. Yang namanya bahasa itu makanya di mulut, bukan di mata. Karena itu kalau tidak pernah terlatih mulut, tidak bisa. Matanya tajian deleng. Ini lah ngomongnya apa? Ngomong itu di mulut. Karena itu dilatih lidah untuk berbahasa. Kalau jarang dilatih berbahasa Arab, lidah kaku. Ngomong sulit. Karena itu marilah kita perbanyak berbahasa Arab dalam hal ini membaca. Kalau berbicara bahasa Arab itu bab lain. Bab yang lebih sulit daripada membaca dan menulis. Halal, haram, mushtabihat. Dari sini kita tahu kaum muslimin, halal itu jelas, haram itu jelas. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan yang berhak mengharamkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, asy-syari', zat yang membuat syariat. Al-halalu ma ahallallahu wal haramu ma haramallahu. Halal itu adalah sesuatu yang Allah halalkan, dan haram itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Sehingga tinggal kita belajar ilmu agama, kita akan tahu apa saja yang halal dan apa saja yang haram. Bukan ranah kita, bukan hak kita untuk menghalalkan dan mengharamkan. Bahkan kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ini namanya dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara kesyirikan orang-orang Yahud dan Nasara adalah dalam bab ini, menganggap tokoh-tokoh mereka, pendeta-pendeta dan pastur-pastur mereka, boleh untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka itu bentuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Di waktu itu dia seorang Nasara atau seorang Yahudi nanti di Murajaah. Datang orang ini ke halaqah majlisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Rasul membaca ayat Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih bin Maryam, oh berarti ini Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan pastor-pastor mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim At-Ta'i protes, kami tidak pernah menyembah pastor-pastor. Kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta. Kenapa dikatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan? Kenapa dikatakan dalam ayat itu kami menjadikan pendeta dan pastor sebagai Tuhan? Protes Adi bin Hatim At-Ta'i, menolak ayat itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan makna ayat ini. Peribadatan yang dilakukan oleh para mereka orang Yahudi dan Nasara kepada tokoh-tokoh agama mereka adalah dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Awalaisu idha harrama al-halala fatuharrimunahu au idha halalu harama fatuhallunahu. Bukankah ketika pendeta dan pastor mengharamkan sesuatu yang halal, kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Atau menghalalkan sesuatu yang haram, bukankah kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Adi bin Hatim At-Ta'i jujur, naam, ya, kami ikuti itu. Fatilka ibadatuhum, maka itu adalah bentuk peribadatan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasara menyembah kepada pendeta dan pastor-pastor mereka. Sehingga menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia yang menetapkannya. Sampai sini bisa difahami hadirin? Nah, pembahasan berikutnya dalam hal ini, agama kita membagi menjadi dua perkara. Perkara duniawiyah dan perkara diniyah. Catat nak sama kamu nak. Ini kaidah penting, catat. Catat aja nak ya, catat. Al-aslu fi umuri dunya halalun. Hukum asal urusan dunia adalah halal. Hatta ya'ti dalil yuharrimuh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah penting. Saya berikan contoh. Masalah pakaian. Pakaian urusan duniawi, warna ataupun mungkin potongan bentuk diatur dalam syariat yang longgar, jangan tipis, jangan membentuk tubuh ketat. Nah, di sana ada satu pembahasan tentang pakaian. Bahan apapun boleh. Kita bicara bukan model. Bahan apapun boleh. Kecuali sutra. bagi laki-laki. Sutra itu halal bagi wanita. Diharamkan bagi kaum laki-laki. Nabi mengatakan apa? Man yalbisuha lam yalbisha fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra bagi laki-laki di dunia, maka dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Ini nas. Bahan apapun boleh kecuali apa? Sutra bagi laki-laki. Perhiasan emas. Adalah urusan duniawiah. Tetapi ketika hendak memakainya, itu halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Nah, masalah makanan. Contoh, lihat sini nak, jangan main-main ya. Makanan. Hukum asal makanan halal. Sehingga tidak perlu tanya, mana dalilnya yang menunjukkan halalnya ayam? Tidak perlu tanya. Mana dalil yang menunjukkan halalnya telur? Ditanyakan semuanya, bebek, entok, meri, basur, banyak. Ini dalilnya halal pora. Wah, angel temen pak. Itu semua hukum asalnya boleh halal. Sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Seperti khinzir. Ini dia. Khinzir, babi, hukumnya haram. Maitah, bangke. Yang bangke itu adalah sesuatu yang harus disembelih tetapi mati dalam keadaan tidak disembelih. Bangke. Maka hukumnya apa? Maitah, haram. Anjing. Semua yang najis itu pasti haram. Tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Seperti apa? Khamr haram, tetapi tidak najis. Bisa digunakan untuk membersihkan luka. Adapun yang najis pasti haram. Kotoran manusia, kencing manusia, daging anjing najis, daging babi najis, dan itu hukumnya haram. Nah, ketika tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, maka itu halal. Bakso halal apa haram mas? Hah? Yang suaranya keluar ya macam gini tok, kumik-kumik tok, apa? Halal. Apa dalilnya? Berani menghalalkan, harus tanggung jawab lo. Ayo mas, berpikir. Dalilnya al-aslu fi amri dunya atau fil at'imah halal. Hukum asal makanan halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan tidak ada dalil yang mengharamkan bakso. Sehingga hukum asalnya apa? Halal. Lah kalau dagingnya babi berpeniku? Nah itu lain lagi. Ada faktor yang menyebabkan haramnya bakso itu. Karena apa? Dagingnya dari daging yang haram. Kamu tahu mendoan orang mana kamu? Sorong. Sorong Papua. Tahu mendoan? Masa? Enak enggak? Wah, Sorong saja mengakui enaknya mendoan ya. Itu kebanggaan Banyumasan. Halal apa haram? Kalau ngomong haram, pak pukul kamu. Wah, karena saya paling suka. Nggak. Main aja. Itu halal. Kenapa? Karena hukum asal makanan halal. Wa kala kaum muslimin. Nah, yang kedua, ini sudah jam 9. Hukum asal beragama. Al-aslu fil ibadati haramun. Hukum asal beribadah itu dilarang. Sampai datang contoh. Sampai datang dalil. Tidak boleh kita beribadah sampai adanya contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika tidak ada contoh, maka dilarang itu dilakukan. Wudu kan ibadah. Betul. Niatan mengibadah. Tetapi hukumnya haram. Sampai kamu bisa memastikan ini adalah perintah dalam agama. Ini ada contohnya. Baru boleh bagimu untuk kamu lakukan. Itu hukum asal ibadah. Sehingga tidak sembarangan kita dalam beribadah. Sekenanek, sekarepek. Tidak. Kita mau melakukan apa atas nama Islam harus dicari dalilnya. Apakah itu ada dalam Islam? Kalau ada perintahnya, caranya bagaimana? Harus dicari. Persis seperti yang dicontohkan. Apa dalilnya? Dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaihi antara salah satu dari keduanya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Tulis sama kamu nak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, man amil amalan, tulis nak. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak. Fahuwa raddun, tertolak. Ini menunjukkan dalam beramal tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan tertolak. Harus ada contohnya baru kita amalkan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga dalam hal halal haram jelas. Sekarang yang terakhir dalam perkara yang mutasyabihat. Yang samar. Mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Coba untuk merhatikan di sini, mustabihat itu karena faktor kedangkalan ilmu kita. Kita tidak tahu halal apa haram. Karena faktor kedangkalan ilmu kita. Maka dalam keadaan kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Tinggalkan itu. Jangan dimakan. Saya tidak bisa memastikan ini halal atau ini haram karena kedangkalan ilmu, karena kejahilan begitu. Seperti kura-kura, penyu, itu halal apa haram? Sorong kamu orang Sorong, tahu kura-kura? Kalau di Ambon namanya teteruga. Ya. Kami dulu di daerah Kulur itu dapat 12 ekor. Yang satunya itu 1 meter itu. Begini. Wah, Masya Allah. Antum duduk di bawahnya gini, tertutupi oleh patoknya itu. Enaknya, Masya Allah. Luar biasa. Melebihi kambing dan yang lainnya. Empuk sekali dagingnya. Luar biasa Masya Allah. Sepertinya belum terkalahkan oleh rasa daging lain. Duh, ya apa itu dimakan? Apa? Dari apa? Halal apa haram? Ujung-ujung kok enak-enak? Kalau enak-enak haram lih kok ngapa pak? Mereka, orang-orang wilayah situ, gak makan. Gak makannya itu karena faktor mitos. Itu nenek moyang mereka katanya. Apakah mereka mengharamkannya, tidak makankan mengharamkan? Wallah alam. Itu ada mitos. Nah kita ahli sunnah makan halalan tayyiban. Ya, mereka kaget-kaget yang ngono. Ini sesuatu yang halalan tayyiban, makan saja. Dan mereka pun pada akhirnya ikut makan juga. Dilatih untuk meninggalkan mitos. Halal baharam. Hidup di dua alam. Bisa di darat dalam waktu yang lama. Bisa di air dalam waktu yang lama. Halal baharam. Monggo dijawab. Mbok salah. Hadirin makan. Hukumnya halal. Kenapa? Karena tidak ada nas yang mengharamkannya. Itu bijakan awal. Lah itu katanya yang hidup di dua alam, air dan darat, hukumnya haram. Itu adalah anggapan yang salah. Mereka mengambil faedah tetapi salah. Sebuah kesimpulan yang salah dari dilarangnya makan katak, kodok. Dilarangnya makan kodok itu karena nas, bukan karena hidup di dua alam. Nas, naha Rasulullah SAW an qatli ad-difda. Nabi melarang untuk membunuh katak. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Tadayunan. Kita tidak membunuh katak karena perintah agama. Dan kita beribadah kepada Allah dengan tidak membunuh katak. Karena katak tidak boleh dibunuh, artinya tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh. Dimasak, dicincang, diiris, dirajang. Kamu membunuh. Lah bagaimana kalau makan hidup-hidup? Diontal pak, begitu. Kodok hijau gedenya sekepel, melebu. Kalaulah dia hidup bahaya, cebong tok wetengmu pak, penyakitan. Itu pun membunuh, hukumnya haram, tidak boleh. Bisa dipahami hadirin? Nah alasan orang yang mengatakan hidup di dua alam itu tidak benar. Sehingga alasan ini bukan sebagai sebuah dasar pengharaman katak. Ada beberapa orang yang menganggap katak itu haram karena hidup di dua alam. Maka semua hewan yang bisa di air, yang bisa di darat, hukumnya haram. Kepiting, rajungan, penyu, diharamkan oleh mereka. Kalau antum dapat kepiting, kasih tahu saya. Ya, saya mau makan itu. Halal itu. Dapat kura-kura, penyu, Masya Allah itu halalan taiban. Apa nasnya? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah untuk kalian. Sehingganya nas yang menunjukkan halalnya semuanya yang ada di muka bumi ini sampai ada dalil yang mengharamkannya. Walhamdulillah. Sudah jam 9 lebih 4. Mudah-mudahan ini bisa difahami oleh hadirin dan menjadi ilmu bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.